إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-18, yaitu tentang larangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita memasuki bab yang terakhir dari kitab Tauhid. Setelah itu kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu Kitabul Ilmi, tentang ilmu. Jadi beliau menyusun kitab ini sesuai dengan susunan kitab fikih. Bagus sekali. Sistematis dan tertib. Sekarang ini yang terakhir, bab yang nomor ke-19. Beliau mengatakan, Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu ta'ala, Babu tahrimis sihri wa qatlis sahir. Berkata penulis kitab ini, Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, bab haram sihir dan dibunuh tukang sihir. Jadi sihir itu hukumnya haram, dan tukang sihir itu hukumannya adalah dibunuh. Kalau sihir saya kira jelas ya, jelas sekali. Yaitu sihir itu melakukan amalan-amalan yang tersembunyi, tidak ada orang tahu. Lalu kemudian dia bisa mencelakakan orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan orang lain itu sakit, mati, suami istri bisa cerai dan semisalnya. Sihir ini ada. Tapi kita tidak boleh takut dari sihir. Tidak boleh takut. Kita telah diajarkan amalan-amalan untuk melawan tukang sihir. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Di antara dalil tentang adanya ilmu sihir, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 102. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlusyayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ayat ini bersambung dengan ayat yang sebelumnya, pembicaraan tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka itu mengikuti bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada tukang sihir pada masa Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Jadi Yahudi itu mengamalkan sihir, yang mana sihir itu ilmunya diambil dari setan, setan menyampaikan kepada tukang sihir. Dan tukang sihir itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Salahnya 99, benarnya cuma 1. Tapi anehnya, salah yang 99 kita lupakan, benarnya yang kita ingat-ingat. Oh, dia pintar, dia mujarab. Padahal benarnya 1. Lah salahnya kemarin 99. Dilupakan. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidak kufur. Karena Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir dan tidak pernah mengajarkan sihir. Karena Yahudi itu membuat kebohongan, katanya mereka belajar sihir dari Nabi Sulaiman. Katanya Nabi Sulaiman itu punya simpenan di bawah kursinya, simpenan rahasia yang isinya adalah ilmu sihir. Ini bohong. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir dan tidak pernah mempelajari ilmu sihir. Hanya saja Nabi Sulaiman itu oleh Allah diberi kekuasaan bisa menundukkan jin tanpa syarat. Menundukkan jin tanpa syarat. Jadi jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman, disuruh apapun nurut. Dan ini boleh. Jin tunduk tanpa syarat dan dipergunakan untuk yang baik-baik. Ini boleh. Tapi yang ada sekarang, orang bermuamalah dengan jin itu dengan syarat. Pakai mukaddimah-mukaddimah, pakai tumbal, pakai amalan ini, amalan itu. Nah ini haram. Karena kebanyakan yang diminta oleh jin itu adalah yang menyimpang. Semakin kafir, semakin sakti. Di antara yang diminta oleh jin itu adalah kufur. Misalnya menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Itu jinnya senang, naik tambah sakti dia. Atau Al-Quran dilemparkan di WC. Atau Al-Quran diduduki, diberaki. Seperti itu mintanya jin macam-macam. Atau jin minta membaca bacaan tertentu. Kamu baca ini, baca itu. Yang menyimpang. Apalagi juga biasanya jin minta syarat. Syaratnya nanti ya terjadi macam-macam. Termasuk keluarganya cacat atau yang lainnya. Nabi Sulaiman tidak kufur. Karena Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir dan tidak pernah mengajarkan sihir. Justru syaitanlah yang kafir kepada Allah ketika syaitan itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia untuk merusak agamanya manusia. Jadi yang mengajarkan sihir itu syaitan melalui perantara syaitan, jin. Pakai jin. Sudah bermuamalah dengan jin, nyimpang. Kemudian dipergunakan untuk nyimpang pula. Caranya interaksi dengan jin nyimpang, dipergunakan untuk nyimpang. Jinnya disuruh mencuri atau yang lainnya. Jadi ilmu sihir ngerusak agama, bahkan ngerusak dunia, ngerusak akhirat. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Demikian pula Yahudi mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, malaikat Harut dan Marut, yang diturunkan di daerah Babilonia, yaitu di Irak, untuk menguji manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua orang malaikat namanya Harut dan Marut, diturunkan oleh Allah ke daerah Babilonia di Irak. Dua malaikat ini menjelaskan, ini keimanan, ini kekafiran. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Dua malaikat ini iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada manusia. Ini loh iman, kamu harus ikut iman. Ini loh kekufuran, kamu tidak boleh ikut kekufuran. Termasuk juga dua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir, bukan untuk diikuti, tapi untuk dihindari. Ini loh ilmu sihir. Nah, ilmu ini ilmu yang haram, tidak boleh. Ilmu ini ilmu yang haram, ilmu yang tidak boleh. Tapi anehnya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tiadalah kedua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun, melainkan selalu menasehati orang itu dan meminta kepada orang itu agar waspada, jangan sampai mengamalkan ilmu sihir. Bahkan kedua malaikat selalu mengatakan, jangan sampai kamu kufur ya, mengamalkan sihir dan taat kepada setan. Jadi kedua malaikat ini menjelaskan, sihir itu begini. Nah, ini enggak boleh. Jadi bukan untuk dipelajari, bukan untuk diamalkan. Tapi anehnya, dan malaikat sudah bilang, ini kufur loh ya. Kamu kalau ngamalkan ini kufur, enggak boleh loh ini. Tapi anehnya, yang benar malah ditinggalkan oleh manusia, yang salah malah dipraktekkan. Yang beliau terangkan ini iman, manusia enggak mau. Yang beliau terangkan ini kufur, malah yang kufur dipraktekkan. Aneh kan? Itulah manusia. Manusia itu cenderung untuk nyimpang nyeleweng. Kalau diterangkan ini benar, ini salah, biasanya manusia senang dengan yang salah. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika kita menceritakan akidah kelompok sesat, itu bahayanya ada. Bahayanya Biasanya kita ketika kita menerangkan, ini ada kelompok akidahnya begini, begini, begini, begini, sesat. Biasanya orang itu malah terfitnah. Oh iya ya, kayaknya bagus ini ya. Kita maunya bantah, membuat orang waspada, hati-hati. Ternyata orang malah cenderung untuk ngamalkan yang sesat. Ini terjadi. Karena itu, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan kitab Qasidah Nuniyah, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, itu buku yang berisi hampir 6.000 bait syair dan semuanya itu ujungnya nun, sehingga disebut dengan Qasidah Nuniyah, semuanya nun, tebal satu buku. Itu beliau bercerita macam-macam, termasuk diantaranya Ibnul Qayyim bercerita kelompok-kelompok sesat, kelompok ini akidahnya begini, begini, begini, begini, salahnya di sini, semuanya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mengajarkan kitab itu, menyebutkan kelompok sesat ini akidahnya begini, begini, begini, begini, kesalahannya di sini. Kemudian setelah sekian lama, beliau tidak meneruskan. Wah, ini bahaya juga seperti ini, karena khawatirnya nanti yang mendengarkan cenderung kepada ajaran yang sesat. Wah, ini kayaknya cocok ya, bagus ya, ikutin aja saya. Bahaya seperti ini. Malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir untuk menjelaskan kepada manusia iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Ini adalah ilmu sihir, enggak boleh dipelajari ya. Kalau kamu belajar ini, ngamalkan ini, kamu kufur. Tapi manusia malah senang mempelajarinya. Yang iman ditinggalkan, yang kufur malah diamalkan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sehingga manusia itu belajar dari kedua malaikat itu amalan-amalan yang bisa menyebabkan kebencian suami istri, sehingga suami istri bisa pisah. Jadi di antara ajaran ilmu sihir itu adalah ngerusak rumah tangganya orang. Suami dijadikan benci kepada istri, istri dijadikan benci kepada suami. Dan ternyata manusia senang dengan amalan ini dipraktekkan. Ngerusak rumah tangga ya. Subhanallah. Dan ini ada sampai sekarang ngerusak rumah tangga. Di antara amalan besar setan itu adalah ngerusak rumah tangga. Disebutkan dalam satu hadis sahih bahwasanya setan itu sama dengan kita. Ada atasan, ada bawahan. Jadi ada kepalanya, ada anak buahnya. Kepalanya itu mengirimkan anak buahnya, "Ayo kamu tugas di sana, goda di sana, goda di sana." Kemudian nanti anak buahnya laporan, "Hasil tugas saya ini, ada laporannya." Tapi entah tertulis atau enggak, wallahu alam ya. Karena kita enggak tahu di alam jin itu ada manajemen atau enggak, wallahu alam. Yang jelas laporan. "Saya sudah ngamalkan ini dan itu." Lalu kata kepalanya, remeh, amalanmu remeh. Lalu ada satu yang datang, "Farraqtu bainar rajuli wa ahlihi." Aku berhasil menceraikan suami dengan istrinya. Wah, bosnya senang. Anta, hebat. Kamu pinter. Jadi di antara amalan besar setan itu adalah ngerusak rumah tangga. Nah, ini perlu hati-hati kita rumah tangga. Karena setan selalu memberi was-was. Was-was cerai. Ada masalah sedikit, cerai. Itu amalannya setan, ngerusak rumah tangga. Hati-hati dan waspada. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Wah, ini paling penting. Jangan sampai dilupakan. "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Ai wa la yastati'u as-saharatu an yadhurru bihi ahadan illa bi idznillahi wa qada'ihi." Dan tukang sihir itu sekali-kali tidak akan mampu memberikan mara bahaya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah dan dengan takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi dukun sesakti apapun tetap terikat oleh Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum mengatakan sampai, enggak sampai. Nah, ini akidah ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Manusia dan jin semuanya kumpul akan memberi manfaat kita, Kalau Allah belum mengizinkan, enggak sampai. Manusia dan jin semuanya kumpul akan mencelakakan kita. Kalau Allah belum mengizinkan, enggak akan sampai. Ini akidah yang perlu kita tanamkan. Jangan takut. Tukang sihir seperti apapun, kalau Allah belum mengizinkan, enggak sampai. Kalau sampai, berarti Allah mengizinkan. Itu aja kembalinya kepada Allah. Sehingga ada satu kisah, kisah nyata. Seorang dukun yang dia ini selalu ganggu orang. Dukun itu kecil sebenarnya. Yang membuat dia besar itu adalah orang-orang yang percaya, dia jadi besar. Dukun ini diantara amalannya ganggu orang yang baru nikah untuk tidak bisa hubungan suami istri. Kecuali kalau datang kepada dukun ini dulu, minta restu dan tentu bayar. Di sana ada seorang pemuda yang selalu dakwah tauhid. Yang namanya dakwah tauhid selalu nyikat Pak dukun ini, sikati terus. Sampai suatu ketika pemuda ini akan nikah. Grogi juga dia. Wah, saya biasa nyikat dia ini. Jangan-jangan saya nanti akan dibalas oleh dia, balas dendam. Grogi juga manusia. Lalu pemuda ini datang kepada gurunya, cerita, "Pak guru, saya punya masalah begini dan begitu." Kata gurunya, "Oh, jangan takut. Tenang aja. Kamu amalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk baca zikir ya, pagi, sore, mau tidur dan yang lainnya. Praktekkan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu tinggalkan maksiat. Kalau ada kurma ajwah yang dari Madinah itu kurma ajwah, kamu makan tiap hari bangun tidur itu langsung 7 butir." Disebutkan dalam hadis sahih, "Man tasabbaha fi sab'i habat min ajwa lam yadurrahu summun aw sihrun aw kama qal." Orang kalau bangun tidur langsung makan 7 butir kurma ajwa tidak akan terkena sihir atau terkena racun. Kemudian juga kamu perlu nanti datang ke rumahnya Pak Dukun. Datang ke rumahnya Pak Dukun, kamu tantang dia. Kamu tantang, "Hei Dukun, saya Fulan bin Fulan yang suka nyikati kamu itu loh. Kalau kamu dukun yang sakti, ganggu saya ya. Tak tantang kamu. Saya akan nikah tanggal sekian, sekian, sekian." Ini bukan sombong. Kalau sombong tidak boleh. Sombong itu haram. Tapi ini adalah shock terapi. Shock terapi. Supaya dukunnya itu down. Sudah dipraktekkan oleh pemuda ini. Amalan-amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dia mendatangi rumahnya Pak Dukun. Ditantang dukunnya. Begitu dukunnya ditantang, langsung dukunnya down. Waduh, ini punya ilmu apa orang ini? Eh, ditantang. Ilmu apa ini? Ilmu lampah lumpuh atau apa? Wallahu'alam. Sakti sekali orang ini. Akhirnya pemuda ini nikah, lancar semuanya, tidak ada masalah. Ternyata dukunnya malah melarikan diri, ketakutan dukunnya. Itulah dukun. Jadi dukun itu kecil. Yang membuat dia besar itu adalah orang percaya. Gara-gara kita percaya kepada dia, wah besar. Kalau kita enggak percaya, enggak laku dia, bubar, malu sendiri, enggak laku. Sehingga kadang dukun itu untuk membuat orang percaya, dia perlu promosi, pakai combe dulu. Ya. Dia nyewa bis dari luar kota. Nyewa bis dulu. Nyewa bis, cari orang satu bis penuh dibayarin nanti semuanya. "Kamu nanti datang ke tempatku ya, datang semuanya." Sehingga orang-orang lihat, "Waduh, dukun ini sakti ya. Pengunjungnya dari kota-kota lain." Itu bisnya ada platnya dari luar pulau itu. Padahal itu combe semua, pikirannya dia. Masyarakat terkecoh, akhirnya percaya. Percaya seakan-akan dia benar-benar sakti. Padahal kalau enggak ada orang datang ke sana, ya dia jadi orang biasa, bodoh. Jadi dukun atau siapapun tidak bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang amat sangat penting. Kemudian, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan para tukang sihir itu tiadalah mempelajari kecuali keburukan yang bermadharat kepada mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ini juga penting. Tukang sihir itu, tukang sihir, dukun dan semisalnya rugi 100%, enggak ada untung sama sekali. Allah mengatakan tukang sihir itu yang mereka pelajari adalah sesuatu yang membahayakan dan tidak membawa manfaat. Antum lihat aja kehidupannya para dukun, tukang ramal. Bahagia atau enggak hidupnya? Enggak bahagia, enggak tenang, enggak tenang. Bahkan dia juga khawatir salah saingan dengan dukun lain, atau dia juga khawatir disikat oleh dukun lain, terus bingung hidupnya. Apalagi bermuamalah dengan jin, apalagi syarat-syarat yang diminta oleh jin, enggak ada senengnya. Apalagi menjelang mati, dukun itu kalau menjelang mati tambah repotnya bukan main. Menjelang mati. Jadi ilmu sihir itu ilmu yang bermadharat 100%, enggak ada manfaatnya sama sekali. Walaqad 'alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipelajari oleh dukun atau tukang sihir itu adalah yang membuat mereka rugi di akhirat, mereka tidak mempunyai nasib kebaikan sedikit pun di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, sungguh sangat buruk apa yang telah jual dari diri mereka itu, yaitu mereka mengganti kitab Allah, mereka mengganti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu sihir, ilmu kufur, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukan itu. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, adalah dalil bahwa ilmu sihir itu ada. Karena ada kelompok yang gak percaya dengan ilmu sihir, yaitu kelompok Mu'tazilah, kaum rasionalis pakai akal-akalan, gak percaya dengan ilmu sihir. Padahal kenyataannya ilmu sihir itu ada. Ada atau enggak? Ada. Ganggu orang, nyakiti orang. Bahkan kadang cara ganggunya orang itu dengan membuat apa namanya boneka. Digambarkan boneka itu adalah orang tersebut. Iya kan, di film-film ada seperti itu. Lalu nanti bonekanya ditusuk kepalanya dengan jarum. Sambil bayangkan yang ditusuk adalah kepalanya orang itu. Ini kedzaliman yang luar biasa. Dan di depan sana itu kan ada gambar. Itu tandanya tukang sihir dan tandanya tukang ramal. Prakteknya macam-macam. Di antara tandanya mereka tuh suka tanya namanya siapa dan nama ibunya. Nah, itu tandanya dukun. Kalau orang pakai tanya namanya siapa, nama ibunya siapa, itu cirinya dukun. Dalam Islam yang namanya nama itu ya bin kepada bapaknya. Tapi kalau dukun kepada ibunya. Jadi langsung masuk ke jabang bayi, apa gitu ya segalanya. Jabang bayi, macam-macam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kemudian beliau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang 7 dosa yang membinasakan. Yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, mereka bertanya wahai Rasulullah apa saja 7 perkara itu. Qala, beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi yang pertama ya, syirik. Allah itu hanya minta kepada kita satu, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang syirik, banyak sekali. Terutama syirik yang banyak diamalkan sekarang ini adalah minta-minta kepada orang mati atau tawasul kepada Allah dengan perantara orang mati. Wah, ini banyak, ini syirik. Minimal ini adalah bid'ah. Ini banyak loh ya. Jadi kalau mau minta kepada Allah, bawa nama-namanya orang mati, orang soleh. Ya, minta kepada Allah, demi si fulan. Nah, ini kan agama Nasrani ini. Nasrani itu. Islam tidak ada. Nasrani gitu. Islam itu tidak ada. Islam langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku maha dekat. Allah maha dekat. Kalau minta langsung kepada Allah. Tawasul pun tawasul yang syar'i. Jangan tawasul yang bid'i atau yang syirki, yang bid'ah atau yang syirik. Ini banyak loh. Bahkan mereka merasa kurang mantap kalau tidak bawa namanya orang-orang soleh. Ya Allah, aku minta kepadamu demi si fulan, demi si fulan, demi si fulan. Ini orang Nasrani plek 100%. Ketika tempo hari ada Paus Paulus mati, itu kan disiarkan di televisi. Kebetulan saya memang sengaja nonton, kepingin tahu prosesi penguburan jenazahnya seperti apa. Ternyata amalannya tawasul kayak gitu. Bapak, Tuhan Bapak, kami tawasul dengan Santa Magdalena. Kami tawasul dengan Bunda Maria. Kami tawasul dengan persis Nasrani itu. Persis. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, latattabi'unna sanana atau sunana angkana qablakum hadwal kudza fil kudza hatta law dakhalu juhra dubbin ladakhaltumuhu. Qalu man hum ya Rasulullah, al yahud wan nasara. Qala faman. Kata Rasulullah SAW, kamu akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kamu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal terus, sehingga mereka masuk lubang biawak, kamu juga akan ikut masuk mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dalam Islam tidak ada. Tawasul gitu tidak ada. Itu agama Nasrani. Itu agama Hindu, agama Buddha. Perantara dewa-dewa dan macam-macam. Islam itu langsung. Ini penting ini. Penting. Sunnah. Kalau memang ahli sunnah, wal jamaah. Kalau akidah lain, ya silahkan nyimpang agama lain. Agama lain. Biasanya agama Syiah. Agama Syiah itu begitu. Dan banyak ditiru oleh orang ngaku dengan ahli sunnah, wal jamaah. Itu tidak ada. Orang mati didoakan, ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, terimalah amalnya. Bukan orang mati malah dimintai atau bahkan dijadikan sebagai wasilah. Wasilah tidak ada ya. Tidak ada mana. Ajarannya Rasulullah tidak ada. Ajarannya para sahabat tidak ada. Ajarannya Imam Syafi'i tidak ada. Imam Syafi'i tidak ada. Imam Empat tidak ada. Entah dari mana. Dari ajaran Syiah itu. Cuma dikemas seakan-akan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah. Itu syirik. Dosa yang membinasakan paling besar nomor satu adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu langsung enggak pakai seperti itu. Atau juga percaya kepada tukang ramal. Padahal yang lebih lucu. Yang lebih lucu itu yaitu orang mengatakan seakan-akan dia itu melihat Rasulullah dengan mata kepalanya di alam jaga. Ya, bahkan ketika ada pengajian dia bilang, ini Rasulullah hadir. Itu duduk situ Rasulullah, sebelahnya si fulan. Ini kan lucu sekali ini kan. Lucu sekali. Itu Rasulullah duduk di situ. Duduk situ. Memangnya Rasulullah itu siapa? Rasul manusia yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, diikuti. Bukan dijadikan seperti itu. Ya ini enggak ada bedanya dengan ajaran-ajaran yang di TV yang apa tentang apa itu? Menaklukkan jin dan yang lainnya itu penampakan-penampakan. Katanya kelihatan jin, itu bohong. Nanti jinnya dimasukkan botol, ya. Lucu sekali. Yang percaya lebih bodoh daripada yang mengatakan. Yang mengatakan bodoh, yang percaya lebih bodoh lagi. Dan subhanallah kebanyakan orang suka dibodohi. Ya sudah, tunggu tanggal mainnya, sebentar lagi kiamat sudah. Syirik menyekutukan Allah, dahsyat ini. Umat ini tidak akan jaya selama ada kesyirikan. Umat ini akan jaya dan ditolong oleh Allah kalau menegakkan la ilaha illallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, pasti kamu menang, sukses. Kalau syirik terpuruk terus, ditindas, diinjak-injak. Dosa yang membinasakan nomor satu adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sudah kita bahas bahwa yang diminta Allah cuma satu, yaitu ibadah kepada Allah, jangan syirik. Dan kalau kita ibadah dan kita tidak syirik, Allah tidak akan menyiksa kita. Sebanyak apapun dosa kita nanti hari kiamat, sepenuh bumi dosanya, tapi tidak membawa dosa syirik, maka Allah datang membawa sepenuh bumi ampunan. Dahsyat. Kemudian berikutnya wasihru, yang kedua adalah sihir. Dosa membinasakan yang kedua adalah sihir, dan kita nanti masih bicara sihir ya, ini panjang lebar, masih belum selesai. Termasuk juga tukang sulap. Tukang sulap itu juga sihir kan, mengelabui manusia. Termasuk David Copperfield. David Copperfield. Itu kalau datang coba antum bawa pedang, antum tebas lehernya. Bisa enggak dia nyambung lagi? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Karena dulu ada pada zaman salafus saleh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darqutni rahimahullahu taala melalui jalan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, anna sahiran kana yal'abu 'inda al-Walid bin Uqbah fa kana ya'khudhu sayfahu fayadbahu nafsahu wa la yadhurruhu fa qama Jundub ila as-sayf fa akhadahu fa darafa 'unuqahu thumma qala afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Yaitu bahwasanya ada seorang tukang sihir, semacam juga tukang sulap, yang dia membuat permainan di sampingnya Al-Walid bin Uqbah. Di antara bentuk permainannya, dia ngambil pedang, lalu dia sembelih lehernya sendiri. Ternyata dia enggak mati. Enggak mempan, ya, enggak mempan. Bila dia apa namanya? Kasih pedang, enggak mempan. Atau mungkin diputus lalu nyambung lagi. Wah, semua orang heran, wah Masya Allah, hebat, hebat, hebat. Lalu ada seorang sahabat Jundub radhiyallahu ta'ala anhu melihat, gak macam-macam, gak banyak bicara. Keluarkan pedangnya, ditebas lehernya.